1, 2, 1, 2, let's go. Sampai yang matang kuna menggoda merampak ate dia barang mana itu hatu jaga palingnya bodimu aduh hai kilau kemain bola Merampak ateku dia barang mana.